buat pengantin berdua Mas Rudi dan Mbak Siti Aisyah. Semoga joget bareng Ratna Antika. Oh yeah. Goyang titik ae, rotok maju Mbak. Sip. Monggo Kang Mas. Matur suwun. Sini maju dikit. Karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan Mbak, manas-manas ini gak apa-apa. Oke Mbak, maju Mbak. Ayo sini Mas. Ireng bareng-bareng ayo. Asik. Siapkan goyangannya lo ya. Kok bengi lo ya. Asik. Amak ho. Ratna. Sekali